Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa farakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya zahiran wa batinan. Untuk itu kita hendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai konsekuensi dari kenikmatan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram dalam kajian berkaitan dengan li'an. Khalifatin rahmatullahi warahmatullahi jami'an wa farakallahu fikum. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hal berkaitan dengan li'an. Yang pertama tentang kaifiahnya. Yang kedua tentang hukumnya. Sampai pada sabda Nabi alaihi wasallam dalam hadisnya Anas. An-Nabi alaihi salatu wassalam qala absiruha fa in ja'ati abyad basatan fa huwa li zawjiha wa in ja'at fi akhala wa ja'at akhla ja'atan fa huwa lillati ramaha fi. Saya itu yang mana nih? Sudah dibahas? Belum. Khalifat hamakumullah, nah, sebelum kita bahas hadis yang baru kita baca tadi, dibaca dulu hadis yang sudah kita baca kemarin. Man hafidhul hadis fal yaqra. Qala Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anna nabiyya alaihi salatu wassalam qol, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, absiruha, perhatikan wanita itu. Artinya amara kalafikum, setelah terjadi mula'ana antara pasangan suami dan istri yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Untuk perhatikan. Perhatikan wanita itu. Lihat. Kali memang, lihat. Ya kali fitham aku mujain barakum. Fa'in ja'at bi abyad basatan. Kalau anaknya yang terlahir darinya nge, kulitnya putih, rambutnya lurus, nah berarti itu anaknya suaminya. Nah waraklaw fawwa di zaujia. Nah waraklaw wa'in ja'at di akhal. Akhal itu nama waraklaw fikum. Kayak kuhul itu kan apa, di mata hitam ya. Nah maksudnya kulitnya hitam. Nawarakulawim. Jadan. Jadan itu keriting. Nawarakulaw jad. Nye. Fawalilladhi ramahabi. Maka itu anaknya selingkuhannya. Ya khalifi tengahakum musyami'an. Nawarakulawim. Nah. Ini berkaitan dengan nawarakulawikum. Anak yang terlahir setelah mula'ana, ya, anak yang terlahir setelah mula'ana. Kalau kita ngomong kemudian barakallahu fikum, kalau kita rahimakumullah, kalau anak yang muncul sebelum mula'ana wateh, itu anaknya suaminya, ya, barakallahu fikum. Misalnya nama warahmatullahi wabarakatuh sebelum mu'ala mula'ana itu sudah ada 4 orang anak misalnya. Ya, anaknya suaminya nama warahmatullahi wabarakatuh. Kuali bidih ma'akum usyian warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yang jadi masalah ketika nama warahmatullahi wabarakatuh anaknya, anak muncul setelah mula'ana. Ini anaknya siapa? Kan itu ya. Kalau bila mengucapkan barakallahu fikum, di sini Rasulullah SAW, ya, memberikan nama barakallahu fikum semacam cara untuk mengidentifikasi nama barakallahu fikum. Karena memang keserupaan itu bisa terjadi, ya, dari anak kepada orang tua, dan itu seringnya seperti itu. Kalau bila mengucapkan barakallahu fikum, biasanya anak itu ya kalau enggak mirip ibunya ya bapaknya gitu, nah warakallahu. Ya. Khalif namakum, bahkan kemiripan itu bisa terjadi. Nah, khalif namakum kepada mbah-mbahnya. Iki kok enggak mirip karo bokne ora kemirip, karo bapake enggak mirip kan. Nah, nah warakallahu fikum, mirip sama mbahnya. Makanya dalam bab ini juga nah warakallahu nanti akan dibahas. Sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, di mana ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya kok ireng, padahal saya ini orang ireng. Anak saya kok hitam, orang lain. Ya. Dan ibunya enggak hitam. Ya, bapaknya juga enggak hitam kan itu ya. Tapi kok keluar anaknya hitam. Ya, kalau ada hukum, maka Rasulullah SAW berikan analogi. Coba lihat ontamu. Ontamu warnanya apa? Warna coklat-coklat. Ada enggak yang warnanya? Loh kok jadi warnanya beda? Kenapa? Mungkin itu mbah-mbahnya ada yang gitu. Loh berarti juga gitu. Anakmu juga mbah-mbahnya mungkin ada yang seperti itu gitu. Ya, jadi artinya kalau ada warakallahu fikum secara genetis itu bisa ya menurun kepada anaknya. Walaupun dari generasi apa yang jauh gitu ya. Nah, warakallahu. Ya Ikhwani fiddin rahimakumullah, barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan mula anak. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, ada di dalam qadhiyah mu'alah itu yanfi an-nasab ba'dal mula ana. Ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Meniadakan atau tidak menasabkan pada ayahnya Amorokloff. Nah, ini berdasarkan hadis Amorokloff itu, al-waladu lil firash wal akhiri al hajar al waladu lil firash wal akhiri al hajar. Nah, anak itu milik pemilik ranjang. Ya. Sementara al-akhir penzina adalah batu. Maksudnya apa rakwi? Dia di raja. Nah, dari kasus orang yang melakukan mula'ana, ikhwan fillah rahimakumullah, maka di situ sudah namaruk. Boleh bagi suami namarukullah untuk kemudian tidak mengakui, oh bukan anak saya. Boleh. Kali betul nama kemudian para kelawit. Kenapa? Sudah rusak ranjangnya kan? Ini ranjang saya ada orang orang lain masuk lagi nak para kelawit. Ini repot ini nak para kelawit. Kali betul nama kemudian sehingga boleh nak para kelawit suami, ni mengatakan oh ini bukan anak saya. Ini dia. Kali betul nama kemudian anak para kelawit. Kemudian apakah dinasabkan? Terus kemana anak itu dinasabkan? Iya. Dinasabkan kepada selingkuhannya? Enggak bisa. Namarakulahikum. Dia bukan suaminya. Iya. Ya kalau dia bernama kemujian kepada kulahikum, maka dinasabkan kepada ibunya. Bukan kepada selingkuhannya. Ya kalau dia bernama kemujian kepada kulahikum. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah. Rasulullah SAW merintahkan kepada para sahabat untuk na'barakallahu fikum memperhatikan anaknya tadi na'barakallahu. Ada kemungkinan anak itu masih anak suami yang pertama. Anak suaminya na'barakallahu fikum. Ada kemungkinan enggak? Ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka di situ dilihat na'barakallahu ada berapa trik untuk itu baru secara manual. Kalau sekarang kan banyak ya DNA bisa ya. Atau nawarakulahikum trik secara manual ya. Ya kali fitnamakummu. Ketika setelah mula anak tersebut nawarakulahikum ya. Si istri melahirkan sebelum 6 bulan. Sebelum 6 bulan setelah mula anak, nawarakallahu fikum, si istri melahirkan. Nih, wah ketahuan gitu ya nawarakallahu fikum terjadi banget. Gitu. Ya kalau ini sama kemudian nawarakallahu fikum. Nih, sebelum 6 bulan setelahnya nawarakallahu fikum, ternyata sudah melahirkan. Makanya ini nggak bisa nawarakallahu fikum suami tadi untuk tidak mengakui anak tersebut adalah anaknya. Nggak bisa. Kenapa? Nomor durasi kehamilan minimal adalah 6 bulan. Ya, nomor kalau. Kalau sebelum itu, ya tentunya milik yang pertama kan itu ya. Kalau setelah itu nomor kalau. Ya, padahal nomor kalau ya, sebelumnya barakallahu fikum dia dinyatakan bersih misalnya. Jadi pas ya itu barakallahu fikum sebelum terjadi mula'ana itu mungkin berapa bulan sebelumnya itu dia haid misalnya ya barakallahu fikum. Dari waktu haidnya sampai dia melahirkan barakallahu fikum itu enggak sampai 6 bulan. Ya. Yeah. Berarti barakallahu enggak jadi itu barakallahu. Kenapa? Yang namanya apa? Anak itu ya durasi kehamilan tadi itu. Dan haid itu biasanya barakallahu menandakan kalau orang itu enggak hamil. Ini disebutkan oleh para ulama, pokoknya dari mual anak itu barakallahu fikum sampai barakallahu fikum melahirkan kok kurang dari 6 bulan. Berarti barakallahu ini punya yang pertama. Nah, setelah 6 bulan ini kan ada istiba ya, nawarakallahu. Bisa punya ini punya itu nawarakallahu. Lah dari situ nawarakallahu fikum. Nih. Suami bisa mengatakan ini bukan anak saya. Nih. Ya qali bisa makmumujan barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al waladu lil firasy, nam wal akhir hajar." Anak itu untuk memilih ranjang. Nah, sementara penzina itu adalah balasannya batu di fat afni di rajam. Kalau dia bernama kemusyian para kelab. Nah, ya kalau dia bikin rahmat kumu. Kemudian dalam hadis ini nama para kelab itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman. Fihi dalilun ala masyru'iyyati at-tahakkuk masyru' at-tahakkuk fil amri namar. Dalam hadis ini namar qalafikum terdapat dalil disyariatkannya untuk memperjelas perkara. Qalibahakum insyaallah liqouli absiruha. Perhatikan namar qalafikum wanita itu. Kharif rahimah kumusyain barakallahu fikum. Nah, juga dalam hadis ini juga terdapat faedah al-amal bisyabah. Ya, mengamalkan dengan dasar keserupaan. Oh, ini kalau serupa berarti ini. Ini nanya ini. Nah, barakallahu fikum. Khalif bin Makmum. Liqouli ja'at bihi ila akhiri. Waqad amila an-nabi alaihi salatu wassalam bisyabah wa jalahum hasiran lisabab muzahiman lahu. Nah, barakallahu. Khalif bin Makmum. Sungguh Nabi SAW mengamalkan dengan konsep ini. Ya qadib dhamakumum. Mukhasar lin nasab umzahiman lahu. Nah, barakallahu. Wadhalika fi kisati Abdil Abad Ibn Zam'ah ma'a munaza'atihi Sa'ad ibn Abi Waqqas fil gulam alladhi qala Sa'ad ibn Abi Waqqas ya Rasulullah in hadha li akhi Uzbah ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam ini anak adalah anaknya saudara saya Uzbah ibn Abi Waqqas. Ya. Kan memang dulu dia nawarakallahu fikum. Zaman jahiliyah ikhwan rahimakum wa pernikahan itu macam-macam banyak ya nawarakallahu caranya. Ada nawarakallahu fikum seorang yang ketika menikah mancangkan itulah bendera nawarakallahu fikum. Nanti siapa saja yang masuk kan ya Dan anaknya nama barakallahu fikum, mirip siapa itulah anaknya kan itu. Kalau itu makmum jain barakallahu fikum. Ini terjadi nama barakallahu fikum pada apa? Pada Abad Ibn Zam'ah. Nama barakallahu fikum. Kalau itu makmum jain barakallahu fikum. Saya itu anaknya yang terlahir itu mirip sama saat sama apa sama nama Utsbah ibn Abi Waqqas anaknya. Makanya dikatakan oleh Utsbah oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas saudaranya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anaknya saudara saya ini. Nama Rasulullah. Ini anak saudara saya. Yeah. Khalif bin Makmum kata Sa'ad, ya Rasulullah, in hadza li akhi Utsbah ibn Abi Waqqas aidza fi ilayya wa kana min waliyati Zam'ah. Nama Raqlaf wa Zam'ah ismu rajulin faqala Abad ibn Zam'ah, ya Rasulullah, hadza li abi. Nama Raqlaf. Sementara Abad ibn Zam'ah mengatakan ini anaknya bapak saya. Nih, itu Zam'ah. Dan Zam'ah itu bapaknya saudara istrinya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ulid ala firasi. Dikarenakan lahir di ranjangnya. Ranjangnya apa? Ranjangnya Zam'ah nama barakallahu. Fa kaifa yakunu li Utsbah ibn Abi Waqqas? Lah kok bisa anaknya Utsbah wong lahir di ranjang saya kok gitu. Ini ya. Kalau bertemu kemudian barakallahu. Ya, fa qala Sa'ad, ya Rasulullah, undur ila syabahihi. Saat mengatakan lihat keserupaannya sama ini anaknya sama anak ini sama dengan Utsbah bin Amr radhiyallahu anhu. Fa nadhara ila fa idza huwa syabihun bi Utsbah ibn Abi Waqqas. Ternyata anak mirip dengan Utsbah ibn Abi Waqqas. Tsumma qala, maka Rasul mengatakan al waladu lil firas wal akhir hajar. Gitu ya. Ini dalam kasus ini barakallahu fikum, ya barakallahu ini yang dipakai. Memang terkadang yang kata makmum as-sabah itu punya taksir fil hukum. Punya taksir fil hukum ya. Nah barakallahu. Tapi dalam bab ini barakallahu fikum ya. Ya kalau itu diterapkan ya barakallahu fil hukum kak berlaku hukum rajam ya barakallahu fikum. Duh mirip sama kamu anak sopoi kan gitu. Yes. Ngapain aja kamu sama dia kan gitu. Kan gitu ya, kan makanya dengan itu dikasih ketentuan al-wajul hajar wal akhir al-wajul firas wal akhir al-hajar. Anak itu untuk pemilik ranjang. Nama barakallahu fikum. Sementara pezina dirajam. Kan itu ya. Kalau kita makmum sehingga dalam kasus itu nama asapa enggak berlaku. Tapi di sini kan makmum masih menganggap asapa sampai kemudian Rasulullah SAW merintahkan ya kepada saudara bintu Zam'ah. Itu kan kalau dilihat dari itu berarti yang saudaranya ya. Nah barakallahu bayi tadi adalah saudaranya, saudara penjaga. Rasulullah SAW masih menganggap nah barakallahu fikum ya keserupaan tersebut sehingga nah barakallahu fikum memerintahkan kepada saudara agar ya berhijab di hadapannya, di hadapan anak tersebut. Ya. Kalau seandainya enggak dianggap, ya ngapain berhijab wudu wudu kok. Kan gitu ya. Kalau dia sama kemudian barakallahu. Tapi dalam kasus itu nah barakallahu enggak bisa. Ya. Makanya kalau nama kumwa dinasukan kesapaan amarakul anak hasil seperti itu nah barakallahu harus setelah mula anak maka tidak dinasukan kepada bapaknya. Ya. Nah barakallahu. Ini sebagian pendapat para ulama enggak disebutkan. Tapi ada itu keserupaan mirip kok nama. Iya, walaupun nah ini. Tapi sebagian amarakallahu fikum mentafsil merinci amarakallahu fikum. Ikhwan fil din makum jami'an barakallahu fikum. Nah, al-mim ikhwan fil din makum. Efek sangat buruk sekali. Nggih. Terjadinya hal-hal semacam itu nah barakallahu terkhusus pada anak yang terlahir setelah itu. kasihan ya, namun kalau yang karena kemuah karena perbuatan ya orang tuanya, namun kalau makanya kontrak kemuah tidaknya diwaspadai dan kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal yang semacam itu. Ya khairi fitin rahmakumuh jami'an wa barakallahu. Kemudian amin barakallahu fikum. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan ayatu ayatahu indal khamisati alafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan seorang yang melakukan mula'ana. Nah, barakallahu. Ini yang diperintahkan kepada apa? Yang diperintahkan adalah pihak laki-laki. Nah, pihak laki-laki yang melakukan mula'ana. Ayat-ayat indal khamisah. Untuk meletakkan tangannya di mulutnya. Ketika hendak menyatakan yang kelima. Yang kelima dengan anna la'natullahi alayya in kuntu minal kadzibin, katanya. Pernyataan ini. Untuk meletakkan itu. Artinya la'barakallahu fikum. Kalau sampai betul-betul dia dusta, bahaya, na'barakallahu. Bahaya sekali. Waqala, dan Rasulullah SAW mengatakan, inha mujibatun. Ini akan sangat diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya amarakallahu ketika kamu betul-betul kamu tidak jujur, amarakallahu, kamu dusta, maka ini betul-betul laknat Allah akan menimpa kamu. Bahaya amarakallahu. Makanya karena makmur, Rasulullah SAW merintahkan untuk meletakkan tangannya di mulutnya. Mengisyaratkan agar ketika dia melakukan yang semacam ini, na'barakallahu, dia betul-betul jujur. Ya khali bin makmur jami'an na'barakallahu fikum. Sehingga hadis ini disebutkan oleh muallif rahimahullah taala masuk salah satu kaifiyah dalam mula'ana, yaitu hakim memerintahkan kepada pihak laki-laki ketika mengucapkan pernyataan yang kelima untuk meletakkan tangannya di mulutnya. Waqala, dan Rasul mengatakan inna mujibatun, maknanya inna mujibatun lil-la'ni. Nah itu orang-orang bisa betul-betul akan jatuh laknat tadi kepada pihak yang mengucapkannya. Kalau dia na'amara'kullahu fikum ikhalifikum wakumu dusta. Ada yang mengatakan mujibatun lil-rajmi. Fa'inna mujibatun lirajmi hadha. Dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Tapi yang na'barakallahu yang lebih mendekati yang awal. Na'barakallahu. Ya khalifidhim makumusya'in barakallahu. Artinya mujibatun lirajmi ketika na'barakallahu fikum. Istrinya. Tidak berani melakukan hal yang sama. Na'barakallahu. Fa'inna mujibatun. Mujibatun lirajmi. Bagi istri yang ketika dia setelah selesainya na'barakallahu fikum suaminya melakukan mula'ana. Asyadu billahi. Ini miaswatikin. Sampai keempat mungkin lima seperti itu dilakukan. Kok ternyata setelah itu dia gak berani na'barakallahu fikum. Maka fa'inna mujibatun, mujibatun lirajmi. Mati langsung dirajam. Mati ya. Ya kalau dipenuhi wakum jahil barakulah. Demikian disebutkan para ulama. Nah barakulah. Tapi yang jelas, yang mendekatinya itu. Nah barakulah yang pertama, itu mujabatun lillakni. Nah barakulah. Itu, karena itu nah barakulah. Fikum bisa menyebabkan laknat. Betul-betulan kalau kamu apa? Dusta. Ya kalau dipenuhi wakum jahil barakulah. Fikum. Rawa Abu Dawud dan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Warijalu thiqat. Dan rawi-rawinya thiqah. Nah, barakallahu fikum. Dari hadis ini, barakallahu fikum. Diambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Fushal Uthaymin. Jawazut tawqil bima yata'allaku fil hudud. Bolehnya mewakilkan sesuatu yang berkaitan dengan had, hukum had. Lianna Rasul SAW amara rajula ayyadu ayyadu ala fihi indal khamisah wadha sayun thafid. Dikarenakan Rasul SAW merintahkan orang tersebut untuk meletakkan tangannya di mulutnya. Ketika amara kalafikum mengucapkan pernyataan yang kelima. Kata Syekh Abu Utsaimin, "Wa hadha syai'un tsabitun wa qad marra 'alaina anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara Unais ayyadu ila imra'atin ila imra'atir rajul fa idza tarafat rajmaha." Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Unais, ya, untuk pergi ke rumah seorang wanita, istri seorang yang didapati berzina. Nah, ketika dia mengakui perbuatannya, maka dirajam. Kalau dia sudah mengucapkan taukil na barakallahu. Dari hadis ini, untuk faedah ini, Asyih lihat dari sisi itu, dari sisi Rasulullah SAW memerintahkan untuk meletakkan tangannya di mulutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ain fawaidul hadis, dan faedah hadis ini adalah masyru'iyat wad'il yad ala fi zauj indal khamisah. Sehingga ini termasuk kaifiyah mula'ana. Samping tadi barakallahu fikum mengucapkan 6 syahadah 5-4 kali dan menyatakan bahwasanya dia adalah orang yang jujur, maka yang kelima mengucapkan anna la'natullah ila akhirih, yeah, sambil meletakkan tangannya di mulutnya. Ya khadir bin makumah di alla yataraja'a la'allahu yataraja. Ya. Yeah. Maksudnya namun la'allahu yataraja itu na'amurakullahu fikum. Ya. Yeah. Dia jadi dia rujuk gitu na'amurakullahu fikum. Kalau rujuk kan tidak jadi mula'ana ya na'amurakullahu fikum. Kau dia benar makmum. Ya. Yeah. Kau dia benar makmum. Li'annau idha raja'a. Ya. Yeah. Dikarenakan kalau dia rujuk na'amurakullahu fikum dari persaksiannya tadi na barakallahu fikum fa safu yuqamu ali hadul qadaf, maka dia akan diletakkan atau dapat dilaksanakan pada dirinya ya hukuman qadaf 80 kecambuan, dan itu lebih ahwan, lebih apa, lebih ringan ya khalif dhamakum daripada dia kadung mengucapkan yang kelima tadi dalam keadaan dia enggak benar. Kadir berhukum syair barakallah. Wawa ahwan minal azab bil akhirah, dan itu lebih ahwan, lebih ringan daripada azab akhirat. Nah, yang fawaidul hadis dari hadis ini nam barakallah diambil faedah pula anna man da'a ala nafsi bima ya'lam annahu kadhib fihi fa innahu jadirun ayyatahaq ayyuhaqqiqa alaihi hadha du'a. Nah ini tadi kayaknya Allah, kalau dia enggak memastikan kejujuran kebenarannya atau dia tahu kalau dia dusta, maka jangan sampai nawara kelaf ya, yeah. Karena sampai terjadi nawara kelaf yang pernyataan yang kelima dalam keadaan dia dusta, mah itu repot nawara kelaf. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya pihak yang berdoa atas dirinya dengan sesuatu yang dia mengetahui kalau dia dusta, ya, maka doa itu pantas untuk mengenai dirinya. Ya, sampai dia mengatakan anna laknatullahi kadza wa kadza. Ya, selesai dia melakukan itu dalam keadaan dia tahu dia ini dusta. Maka doa ini namun lebih pantas untuk mengenai dirinya. Likauli innaha mujibatun. Ya, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ini mujibat. Falyahdharil insan min hadhil mas'alah. Maka hendaknya manusia berhati-hati dari permasalahan semacam ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Terkadang ikhwan fillah rahimakumullah, ya, orang bermuda-muda dalam bab ini. Padahal dia tahu nah, ya, kalau dia keliru. Nah, barakallahu fiik. Ya khairi bidhamakum jami'an barakallahu fiik. Ya, saya takut, hendaknya takut dari apa? Dari efeknya. Nah, barakallahu fiik. Kalau enggak di dunia, maka ya khairi bidhamakum, akibat di akhirat itu lebih apa? Lebih mengerikan. Ya khairi bidhamakum rahmakum jami'an barakallahu fiik. Ya. Ini berapa riwayat berkaitan dengan mulaana? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada kita terkait dengan masalah ini dan menyelamatkan kita dari hal-hal yang semacam ini. Nah, apa hukum anak yang terakhir di pasangan yang ternyata keduanya adalah saudara susuan? Hukumnya sah anak. Dan dia mewarisi. Itu disebut dengan waladus syubah. Anak syubhat. Dan anak syubhat itu sah. Nah, secara syar'i, kemudian barakallahu fikum. Tapi orang tuanya ketika tahu harus pisah. Tapi anak yang sudah terlanjur terlahir, ya itu sudah anaknya. Nah, orang. Ya. Ya, kalau dia menawak musyain para kelari. Ya. Namun awal kali mereka tidak mengetahui hukum hubungan sesungguhnya sampai datang seorang wanita yang mengaku kalau keduanya saudara susuan. Ya. Disusui olehnya dulu. Ya. Kemanakah nasab kedua orang tuanya, ke bapaknya dan ke ibunya, dan itu sah. Saja. Nah, namanya apa? Waladus syubah. Nah, barakallahu. Dapat waras. Apakah dapat waras? Dapat. Kalau anaknya adalah perempuan, walinya adalah ayah. Tadi. Nih, nah, barakallahu. Nih. Apakah ayah biologisnya bisa menjadi wali nikahnya? Bisa. Sudah ya? Sekali lagi ini salah satu kasus namanya kasus waladus syubhat. Nah, barakallahu. Ya. Anak syubhat. Nah, naqtahi badal kota subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.